hati maksiat diri pun masih. Kini hamba meminta bimbing hati hamba agar mata tak buta di kubur tiada teruntar. Allah yang Maha Ghafur, hamba sujud tersungkur, hamba tak akan nikmat yang tak terukur. Allah yang Maha Ghafur, hamba sujud tersungkur, hamba tak pernah akan nikmat yang tak terukur. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa saudara-saudara kami. Jadikanlah kami sebaik-baik hamba yang Engkau di kami, ya Rabbi. Mataku mulai rabun, tubuh dingin seperti embun, gemetar ingin dituntun, wahai yang Maha Ibadahku sedikit, tubuh hamba penuh penyakit, marah dicoba sakit, ampuni hamba di hari bangkit. Hamba ingin berbisik, hamba selalu menghargai ke anak tiada mendidik, dunia yang selalu dibidik. Hamba ingin berbisik, hamba selalu menghargai ke anak tiada mendidik, dunia yang selalu dibidik. Tinggal sedikit, tubuh rapuh banyak penyakit, dosa sebesar bukit, siksa kubur sangat sakit. Hamba bertobat dari sifat liar dan jahat, perilaku hamba bejat.